بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة رحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca sedikit cuplikan dari risalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, surat yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kepada saudaranya Alauddin rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, الله المسؤول والمرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، ومرغبا في طاعته. وهذا من بركة الرجل، ومن خل من هذا فقد خل من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المجريات ويسيل القلب، وكل آفات تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجتي ومنزلتي عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطة الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى، تولدت ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين التصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليهم. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, suatu surat risalah yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kepada saudaranya Alauddin. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, hanya kepada Allah lah kita meminta, kita berharap agar dikabulkan segala doa, segala permintaan, dan diberikan segala kebaikan kepada kita dan kepada al-akh Alauddin, baik di dunia dan di akhirat. Jadi ini adalah risalah, suatu surat nasihat dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kepada saudaranya yaitu Alauddin. Wa yanfa' bih wa yaj'aluhu mubarakan aina makan. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadanya dan menjadikan keberkahan selalu menyertainya dimanapun dia berada. Fa inna barakata ar-rajul, sesungguhnya keberkahan yang dimiliki oleh seseorang adalah dengan ta'limuhu lil khair haitsu halla, mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Wa nushu likulli man ijtama'a bih, dan menasihatinya, menasihati manusia atau yang lainnya, orang-orang yang berkumpul bersamanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan, menghabarkan tentang Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku mubarak, selalu diberikan keberkahan. Wa minal ma'ruf al-barakah, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Faris rahimahullah dalam kitab Mu'jam Maqais al-Lughah, al-ba' wal-ra' wal-kaf tadullu ala ziyadat syai wa thubutu, luzumul syai wa thubutu, luzumul khair wa thubutu. Yang namanya keberkahan di dalam bahasa Arab maknanya adalah luzumul khair, melekatnya kebaikan, selalu menyertainya, baik di malam hari, di siang hari, dimanapun dia berada, orang tersebut selalu memberikan keberkahan, kebaikan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai manusia yang mubarak, yang selalu memberikan keberkahan, kebaikan dimanapun aku berada. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, makna dari mubarakan ay mualliman lil khair, da'yan ila Allah, mudzakkiran bih wa muraghiban fi ta'atihi. Seseorang dikatakan mubarak, selalu diberikan keberkahan atau memberikan kepada yang lainnya dari kebaikan, apabila dia mu'alliman lil khair, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini yang pertama. Da'iyan ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mudhakkiran bih, dan mengingatkan manusia untuk selalu kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraghiban fi ta'atih, dan menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjalankan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadha min barakatir rajul, dan ini adalah inti dari keberkahan seseorang. Wa man khalla min hadha faqad khalla min al barakah, maka barang siapa yang tidak mempunyai dari perangai ini, maka hilanglah keberkahan pada dirinya. Apa tadi? Yang pertama adalah mu'alliman lil khair, mengajarkan kebaikan. Yang kedua, da'iyan ilallah, mengajak manusia pada jalan Allah. Yang ketiga, mudzakkiran bih, selalu mengingatkan manusia menuju jalan Allah. Dan yang keempat, muraghiban fi ta'atih, selalu menganjurkan, memberikan semangat pada manusia, pada kaum muslimin, untuk menjalankan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini min barakatir rajul, di antara keberkahan yang ada pada seseorang. Maka barang siapa yang luput dari empat perangai ini, maka luput pula keberkahan pada dirinya, kebaikan pada dirinya. Wa muhiqat barakat liqa'i wal ijtima' bih, sehingga dicabutlah keberkahan tatkala seseorang berjumpa dan berkumpul dengannya. Bal tumhaq barakat man laqiya wajtama'a bih, bahkan dihapus keberkahan orang-orang yang berjumpa dengannya, berkumpul dengannya, bertemu dengannya. Fa innahu yudhayyi'ul waqt, karena yang demikian akan menghabiskan waktu. Fil majarayat wa yusidul qalb, pada segala kejadian-kejadian, aktivitas, dan bahkan akan merusak hati, jiwa seseorang. Wa kullu afatin tadkhulu 'ala al-'abd fa sababuha dhaya'ul waqt wa fasadul qalb. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap kerusakan yang ada di muka bumi, yang masuk, menyusup kepada jiwa seorang hamba, di antara sebabnya adalah dhaya'ul waqt, menyia-nyiakan waktu. Wa fasadul qalb, dan rusaknya hati seorang hamba. Wa ta'ud bi dhaya'i hadzihi min Allah, sehingga kembali akan luput pula bagiannya, keberkahannya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia sudah menyia-nyiakan waktunya, terlebih-lebih di masa mudanya. Dia sia-siakan waktunya tanpa nam satu aktivitas pun yang bermanfaat yang dia isi di dalam hidupnya. Wa nuqsan darajati wa manzilati indah, tentunya akan berkurang derajat, kedudukan dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian syuyukh, sebagian para ulama mewasiatkan kepada murid-muridnya, ihdharu, berhati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian, jauhilah kalian bergaul dengan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, maka akan merusak hati dan jiwanya. Fa inna mata dha'al waqt wa fasada al-qalb infaratat 'ala al-'abd umurahu kullah. Kapanpun tatkala seorang sudah menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktunya, maka secara otomatis jiwa akan rusak dan seluruh hidupnya, umurnya, perkaranya, kegiatannya, aktivitasnya akan hilang sia-sia begitu saja. Dan orang tersebut adalah termasuk yang termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Maka janganlah kamu sekali-kali mengikuti orang-orang yang lalai hatinya dari mengingatku, wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga segala perbuatannya sia-sia. Maka barang siapa yang memperhatikan makhluk ini, wajadahum kullahum, maka dia akan mendapati, melihat, kecuali sedikit sekali, orang-orang seluruhnya dalam keadaan ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka mengikuti hawa nafsunya sehingga seluruh kegiatan, aktivitas hidupnya dalam keadaan sia-sia, tidak bermanfaat, tidak ada maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Washtaghalu bima la yanfa'uhum, dan mereka menggunakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan sebaliknya, akan kembali menjadi madharat, bahaya, ajilan wa ajila, baik bahaya tersebut disegerakan, nampak, terlihat, efeknya langsung, atau diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahaula, maka mereka, qad amara Allah Subhanahu rasulahu alla yuti'ahum, mereka adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya agar jangan ditaati, jangan diikuti orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dan umurnya. Wa ta'atul rasul la tatimu illa bi'adami ta'ati haula, fa innahum innama yad'una ila ma yushakiluhum min ittiba'il hawa wal ghafla 'an dzikrillah. Maka di dalam ketaatan kepada rasul tidak akan sempurna kecuali seseorang harus menjauhkan dirinya dari bergaul kepada mereka, tidak boleh mentaati mereka, karena mereka adalah dari jenis golongan orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam kehidupannya selalu mengikuti hawa nafsunya dan ghaflah, lalai dari zikrullah. Wal ghaflatu anillah wa daril akhirah, sedangkan yang namanya ghaflah, lalai dari Allah, lalai mengingat Allah dan mengingat kampung akhirat, tatkala berkumpul, masuk dan cocok dengan hawa nafsu, maka akan melahirkan segala bentuk macam keburukan وَكَثِيرًا مَا يَقْتَرِنُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ. Dan sering sekali terjadi antara ghaflah dengan hawa nafsu, kelalaian dengan hawa nafsu, itu akan selalu cocok, akan selalu berkumpul, dan selalu melahirkan segala bentuk keburukan, dan tidak akan terpisahkan. Maka barang siapa yang memperhatikan kerusakan alam semesta ini secara umum, global maupun secara khusus, maka di antara faktor pemicunya adalah dua faktor ini, yaitu ghaflah dan hawa nafsu. Falghaflatu tahulu bainal 'abdi wa baina tasawwuril haqq wa ma'rifati wal 'ilm bih fa yakun min ad-dhalin. Maka yang namanya ghaflah, kelalaian, bisa menghalangi seorang hamba dari al-haq dan mengetahui ilmu, sehingga orang tersebut menjadi orang-orang yang dhalin, orang-orang yang tersesat. Nah, karena dia ghaflah. Nah, wattiba'al hawa, dan mengikuti hawa nafsu, maka akan menghalangi seseorang dari menerima al-haq, dari mengikuti al-haq, sehingga orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakun minal maghdubi alaihim. Wa ammal mun'im alaihim, adapun orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka, فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثار على ما سواه عملا وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. Adapun orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka adalah, mereka adalah orang-orang yang diberikan anugerah di dalam ma'rifatul haq, mengetahui al-haq secara ilmu, dan tunduk dan melaksanakan perintah Allah dengan amalan, maka mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan keselamatan. Wa man siwahum ala sabilil halak, selain mereka adalah dari golongan orang-orang yang berjalan di atas kebinasaan dan kehancuran. Wa li hadha amarana Allah subhanahu an naqul kulla yawmin wa laylah 'iddata marrat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di setiap harinya dan malamnya untuk membaca berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan atas mereka, bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Al-maghdub alaihim humul yahud wa min amthalih, wadhalin humun nasara. Orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang Yahudi. Mereka mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan. Adapun orang-orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang Nasara, yang mereka beribadah tanpa didasari dengan ilmu agama. Ini diantara cuplikan dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kepada saudaranya Alauddin rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.